pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 20 November 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Mayat tanpa kepala mengapung di Sungai Singkil. Truk mengangkut pipa hantam pagar rumah warga Sigli. Bayi kembar 4 lahir di Rumah Sakit Meraksa, namun seorang meninggal dunia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudelun warga Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Jumat kemarin menemukan mayat tanpa kepala mengapung di sungai kawasan itu. Selanjutnya, mayat tanpa identitas itu dievakuasi ke RSUD Aceh Singkil. Dari Aceh Singkil, Didi Rosadi melaporkan. Kapolres Aceh Singkil, AKBP M. Ridwan mengatakan, mayat perempuan itu diperkirakan berumur 16 tahun dan saat ditemukan tanpa kepala. Mayat itu ditemukan warga Teluk Rumbia yang sedang mencari kayu bakar. Kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan kepala desa melapor ke Polsek Singkil. Saat ditemukan, kondisi mayat tidak berbusana dan bagian tubuhnya tidak utuh lagi. Hal itu disinyalir karena sudah lama berada dalam air. Proses evakuasi korban cukup sulit sebab harus melalui jalur sungai karena akses jalan darat ke lokasi tersebut terendam banjir. Camat Singkil, Riki Yodiska mengatakan, jenazah itu hingga kini masih di RSUD Aceh Singkil karena belum ada seorang pun warga yang melapor kehilangan anggota keluarganya. Jika dalam waktu 3 hari belum juga diketahui identitasnya, mayat itu rencananya akan langsung dikebumikan. Darlun truk berbadan besar BK9496BF yang mengangkut 16 pipa pilon ukuran 12,6 RD menghantam pagar rumah Haja Maludin, 60 tahun. Di sisi jalan nasional atau di depan kantor PDAM Sigli, Gampung Menasa Pekan, Kecamatan Kota Sigli, PD Sabtu siang. Selain merubuhkan pagar besi, seorang warga dan dua sepeda motor ikut tertimpa pipa muatan truk. Dari PDAM Nazar melaporkan. Saksi mata menyebutkan, kecelakaan lalu lintas itu terjadi saat truk mengangkut 16 pipa ukuran besar menuju Sare, Aceh Besar. Sesampai di lampu merah di depan kantor PDAM Sigli, truk itu membelok ke kiri jalan. Saat membelok itu, ternyata kopling macet yang menyebabkan sang sopir bernama Faisal, 37 tahun, tidak mampu mengendalikan truknya. Meski saat itu Faisal asal Perlak, Aceh Timur telah berusaha menginjak rem, namun laju truk tidak mau berhenti. Tiba-tiba truk langsung menghantam pagar rumah milik Jamaluddin di depan kantor PDAM Sigli. Saat insiden terjadi, Husni, 55 tahun, yang sedang bekerja mengikat besi bersama dua rekannya di halaman rumah Jamaluddin, ikut tertimpa pipa yang jatuh dari truk yang terbalik, sehingga ketiganya mengalami luka ringan dan cedera. Bahkan dua sepeda motor milik tukang yang diparkir di halaman ikut rusak akibat tertimpa pipa. Kapolres PD AKBP M. Ali Hadafi mengatakan, truk yang terbalik itu telah ditarik. Laka lantas itu telah ditangani unit laka Polres PD dan tidak ada korban jiwa. Sudarlun Surati, 32 tahun, warga Lamreng, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar, melahirkan bayi kembar 4 di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Raksa Banda Aceh Jumat kemarin. Seorang dari 4 bayi yang lahir melalui persalinan normal sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat itu meninggal dunia. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Ketiga bayi buah pernikahan Surati dengan Muhibuddin, 50 tahun, yang lahir dengan berat tidak normal ini harus dirawat intensif dalam inkubator pada ruang Neonatal Intensive Care Unit. Sebab ketiganya harus menggunakan fasilitas pembantu pernapasan. Sedangkan kondisi ibunya sehat namun masih dalam kondisi lemas. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan kehamilan dan USG terhadap Surati, saat ia tiba di rumah sakit, dokter sudah mendeteksi bahwa satu bayi menunjukkan tanda-tanda negatif dalam kandungan. Bayi pertama lahir dengan berat 500 gram, bayi kedua dengan berat 670 gram, bayi ketiga dengan berat 550 gram, dan bayi keempat 500 gram. Namun hanya beberapa saat setelah dilahirkan, bayi pertama meninggal dunia dan langsung dikebumikan sore itu di Lamreng, Darul Imarah. Khatijah, 70 tahun, nenek dari bayi tersebut mengatakan bahwa bayi yang semuanya berjenis kelamin perempuan itu lahir prematur. Saat dilahirkan, usia kehamilan sang ibu belum genap 7 bulan. Itu merupakan kehamilan pertama bagi Surati. Kedua orang tuanya belum memberi nama untuk bayi itu karena sebelumnya tidak ada gejala akan melahirkan secara prematur. Darun, penyidik Reskrim Polres Lok Sumawe dalam waktu dekat akan memintai keterangan para korban kebocoran amonia PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Penyidik akan mendatangi rumah korban jika para korban tersebut tidak memungkinkan hadir ke Mapolres Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe, Jafarudin melaporkan. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe, AKP Yasir, mengatakan, sebelumnya penyidik sudah memintai keterangan 21 korban amonia saat mereka dirawat di rumah sakit. Namun penyidik masih membutuhkan keterangan para korban, jadi dalam waktu dekat akan dijadwalkan pemeriksaan lagi. Direncanakan, pemeriksaan itu dilakukan di rumah korban agar memudahkan untuk mengetahui dari mana sumber paparan amonia. Setelah itu baru dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan karyawan PIM. Untuk sementara karyawan yang sudah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus itu 3 orang. Menurut AKP Yasir, berdasarkan hasil penyelidikan sementara dalam kasus itu, tergambar terjadinya paparan amonia itu bukan disengaja. Namun kepastiannya nanti baru diketahui setelah gelar perkara, karena dalam kasus itu juga membutuhkan saksi ahli. Darlun, personil Polres Gayolues mengamankan Juanda alias Wanda, 30 tahun, warga Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai Langkat, Sumatera Utara, yang bekerja sebagai buruh bangunan di Blangkejeren. Wanda diamankan karena membawa kabur seorang anak perempuan di bawah umur, sebut saja Bunga, 15 tahun. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Informasi dihimpun, pelaku diamankan polisi dari rumah kepala desa Agusen bersama gadis yang berstatus masih pelajar. Mereka sempat meminta untuk dinikahkan kepada kecik, bahkan sebelumnya Juanda dan Bunga sempat kabur ke hutan. Kasat Reskrim Polres Gayolues, Ibtu Eko Rendi Oktama mengatakan, buruh bangunan itu diduga melakukan tindak pidana dengan membawa kabur korban yang masih di bawah umur. Sehingga orang tua korban bernama Saodah, 40 tahun, warga Kutelintang melaporkan hal itu kepada polisi. Pada Kamis lalu, pelaku turun dari gunung dan masuk ke desa Agusen bersama Bunga menuju rumah kecil untuk minta dinikahkan oleh perangkat desa. Namun upaya itu gagal, karena polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, 2 oknum pegawai negeri sipil ditangkap personel patroli sepeda motor Polres Aceh Singkil saat sedang menikmati minuman tua di sebuah kedai di Sikontang, Kecamatan Simpang Kanan, Jumat malam. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Kapolres Aceh Singkil AKBP M. Ridwan mengatakan, 2 oknum pegawai negeri sipil yang ditangkap saat minum tua, masing-masing SA 33 tahun dan HSG 30 tahun. Keduanya tercatat sebagai penduduk Kerimo, Gunung Meria. Bersama kedua abdi negara itu, aparat penegak hukum juga mendapati 4 warga lainnya sedang asik pesta tua di lokasi yang sama. 4 warga yang diamankan berinisial MU 55 tahun, SU 55 tahun, RM 50 tahun, serta RA 41 tahun. Sedangkan pemilik kedai tua R 56 tahun tercatat sebagai warga Simpang Kanan. Selanjutnya, seluruh peminum tua bersama sang penjual didata serta dinasihati personel polisi agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara itu, barang bukti minuman tua termasuk yang disimpan dalam jerigen dibuang. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Singkil Dr. Andes Asmi menegaskan akan menindak oknum PNS yang diamankan saat minum tua. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi. Darlun, tim bola voli Aceh berhasil lolos ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2017 di Semarang, Jawa Tengah. Tiket ini setelah tim asuhan Saiful Hazainun Aunan merebut medali perunggu dalam Pekan Olahraga Pelajar atau Popwil 1 Sumatera 2016 di Riau. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Pada pertandingan di Gor Gelandang Remaja Pekanbaru, Riau Sabtu kemarin, Duta Tanah Rencong sempat kesulitan menghadapi perlawanan Sumatera Barat. Apalagi pemain Sumatera Barat banyak melakukan smash keras dari atas net. Kubu Sumbar terus memimpin dalam perburuan poin. Akhirnya perebutan set pertama berhasil dikuasai pemain Sumatera Barat dengan skor 25-22. Kekalahan ini membuat tim Aceh lebih agresif lagi dalam perebutan set kedua. Ternyata, penampilan anak-anak Aceh mulai menunjukkan kebangkitan. Set kedua pun berhasil dimenangkan Aceh dengan skor 25-20. Bahkan tim Aceh mampu menyegel kemenangan beruntun pada set ketiga dan set keempat. Kemenangan ini membuat Aceh meraih medali perunggu dan lolos ke Popnas 2017 di Semarang, Jawa Tengah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 20 November 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter @serambiafm. Sudara Lun, wassalam.